Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, kita masuk ada sulfanis jilid yang kedua. Al-fa'il wal maf'ulu bihi, fa'il dan maf'ul bihi. Al-fa'ilu ismun marfu'un qablau fi'lun wa huwa alladhi fa'ala al-fi'la. Fa'il adalah isim marfu' yang sebelumnya berupa fi'il dan dia yang melakukan perbuatan. Ini definisi ya, kalau dalam sisi nahu orang jamik mati. Karena tidak semuanya yang namanya fa'il itu melakukan perbuatan. Ya mudahnya begitu ya. Isim marfu' yang sebelumnya fi'il. Fi'il apa yang dimaksud ya Pak Lukman? Halo atau majul? Fi'il madhi maklum. Maklum dan majul. Fi'il madhi maklum. Mudhari' boleh enggak? Mudhari' boleh. Jadi enggak usah pakai madhi maklum. Fi'il maklum. Jadi yang dimaksud adalah fi'il maklum. Karena kalau fi'ilnya majul butuhnya apa? Naibul fa'il. Nah, al-maf'ul bi ismun mansubun waqa'a 'alaihi fi'lul fa'il. Maf'ul bi adalah isim mansub yang perbuatan pelaku terjadi atas mengenainya, yang dikenai perbuatan. Itu namanya maf'ul bi. Kalau fa'il itu pelaku perbuatan, kalau maf'ul bi itu yang dikenai perbuatan. Contohnya, amsalatu nikraya Abu Abdullah. Qara'at-thalibul Qur'an. Artinya belajar itu telah membaca Qur'an. Mana fa'il, mana maf'ul bihnya? At-thalibu fa'il, Al-Qur'ana maf'ulun bi. Perhatikan, at-thalib ini yang melakukan perbuatan, apa perbuatannya? Al-Qira'ah membaca, kemudian Al-Quran yang dikenai perbuatan, yang dibaca apa? Al-Quran. Berikutnya, Akala Usamatul Inabah. Usamah telah makan anggur itu. Nah, fa'ilnya? Fa'ilnya Usamah. Mahfulbihnya? Mahfulbih Al-Inabah. Terus? Mana fa'il, mana maf'ulnya? Fa'ilnya tiflu. Maf'ulnya al-falam. Terus. Dari bahasa Timah itu al-masyirah. Al-Timah al-falam tersebut. Jelaskan. Fa'ilnya al-falam al-masyirah. Nah. Contoh berikutnya. Dorobal mudari sikra ya khana. Dorobal mudari sikra. Doroba fa'il. Mudari siapa? Mudari si. Mudari itu fa'il. Taliba maf'ul, doroba fi'il. Nah, sudah maklum. Berikutnya. Wasalat aminat al-qawbah. Aminat telah mencuci fa'il itu. Kan, kalau salah fi'il taknya tak ni sakinah. Al-mudarrisu fa'ilun li'annahu alladhi fa'ala dharba. Al-mudarrisu sebagai fa'il karena dia yang melakukan perbuatan memukul. At-thaliba maf'ulun bi li'annahu waqa'a al-dharbu. At-thalib maf'ul bi karena dia yang dikenai apa pukulan. Contoh berikutnya, katabtul wajibah. Aku telah menulis atau mengerjakan tugas itu. Aku telah menulis tugas itu. Mana fa'il, mana mafulnya, Usman? Fa'ilnya meminta. Mafulnya? Al-wajibah. Katabu, mana fa'ilnya? Al-alif. Fariqa. Zahabna, aina al-fa'il? Syaribal awladul qahwata, mana fa'ilnya? Al-Quran. Mahfubinya? Al-awladu syaribul qahwata, mana fa'ilnya? Boleh enggak fa'ilnya awladu? Gimana? Baik. Sami an-nasul adana, mana fa'ilnya? Fa'ilnya an-nasu, mafulun binya al-adana. An-nasu sami'ul adan, mana fa'ilnya Mas Yandrum? Ad-dhamir wawu sebagai fa'il, al-adana sebagai mafulun binya. Nah, bedanya apa sami an-nasul adan dan an-nasu sami'ul adan? Sami'ah, dia berarti jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Kalau an-nasu sami'ul adzan, nah, yang diawali fi'il itu jumlah fi'liyah, yang diawali isim jumlah ismiyah. Maknanya sama, cuman fa'ilnya salah nahu berbeda. Contoh berikutnya. Artinya? Anak. Berapa orang? File-nya? File-nya Apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa-apa- belum, belum. Bismillah. Bismillah. Talibatu pertama khayyat. Khayyat. Fa'ilnya nun, maful bihnya terus, berikutnya mansubun ala tawassuk bi isqatil khafif. Kenapa enggak dikatakan maful bih? Enggak, kenapa? Kenapa enggak antum katakan maful bih? Nah, ahsan. Taqala fi lazim. Ketiga fi lazim setelahnya mansub itu bukan maful bih, tapi mansubun bi isqatil khafif asluhu. Taqala tulabu fil fasli. Nah, wa jalasu. Mana fa'ilnya? Al-waw maful bihnya? Tidak ada, karena fi lazim. Berikutnya. Oh, antum masih ya, Pak. Talibat. Jelasna fa'ilnya. Terus. Para pelajar itu telah membaca pelajaran dan telah memahami. Ya. Memahami. Fa'ilnya. Fa'il. Tulwau. Dari awal. Dari. Fa'ilnya qara'a mana? Tulab. Aku lebihnya. Fa'ilnya fahima. Maful bihnya. Amin ha. Berikutnya. Darabal awlatul hayata wa qataluha. Anak-anak terbagi itu telah membunuh ular itu dan membunuhnya telah memakai. Anak-anak laki-laki itu telah memukul ular itu dan membunuhnya. Apakah itu fa'il dari al-hayat wa'ful bih qataluhu qataluha terus. Siapa yang dulu? Siapa yang membuka pintu itu? Ah. Yang telah. Siapa yang telah membuka pintu itu? Saya yang telah membukanya. Fataha, fa'ilnya? Wazan dari dua kembali ke man. Ana fatahtuhu, mana fa'ilnya? Anita. Walha mahfuz terus. Sami'an nasu al-adhana. Sampingnya. Man fatahan nafidata ana fatahtuha. Siapa yang telah membuka jendela itu, saya telah membukanya. Fa'ilnya domir pada fathah, domir mustatir, jawazat takdiru huwa yang untuk ilman. Maksudnya anna tidak pada yang kedua, maksudnya fa'il pada fathah itu domir tak, maksudnya tak. Nah. Baik. Barakallahu fikum, telah kita pelajari dalam pelajaran tentang ahkamul fa'il. Anda ya mana? Ahkamul fa'il yang pertama. Itu. Fa'il harus argo. Dua. Lukman. Fa'il tidak boleh mendahului fi'il. Fa'il tidak boleh mendahului fi'il. Kalau dohirnya mendahului, nanti fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Terus, yang ketiga. Fa'il bisa letak setelah urutannya bisa fa'il fi'il maklumi fa'il. Contohnya apa? Doroba Ustaz Muhammad. Muhammad yang mukul Ustaz. Doroba. Rajaan doroba. Apa namanya? Akroma. Akroma. Ustaz Muhammad. Terus, Isa, apa dimasukkan? Apa lagi? Fa'il. Inti-inti mah nomor. Fa'il bisa berupa dhamir. Ya. Terus contohnya apa? Biar tambah banyak. Drop to kalba. Terus. Ini intinya masih banyak yang belum disebutkan. Ini cabang-cabangnya yang disebutkan. Fa'ilnya jamak, fi'ilnya tetap mufrad. Nah, biar dapat bagian. Yang belum mengkasian ya. Nah, nanti itu ada rinciannya di setelah ini, pelajaran 6. Kalau fa'ilnya mu'anas, maka fi'ilnya diberi tanda mu'anas. Jika fi'il madhi, tanda mu'anasnya apa? Tak ini sakinah di akhir, kalau fi'ilnya mudhari, tak di depan. Nanti ada yang wajib, ada yang jawaz. Tak nusul fa'il terus. Fi'ilnya tetap mufrad walaupun fa'ilnya mu'anas atau jamak. Sana. kecuali lubangnya siapa? Maka lunil barogis ya ikutkan ketika fa'ilnya musan atau jamak fa'ilnya diberi tanda musan atau jamak. Terus apa lagi? Mana tadi? Fi'ilnya tetap mufrad walaupun fa'ilnya musanna atau jamak. Nah, kecuali lugahnya kalunil barogiz. Baik. Fa'il tidak boleh mendahului fi'il. Ada lagi yang belum disebutkan, Pak Usman? Barangan? Umdah. La ya'juzu atfuhu. Tidak boleh membuang fa'il. Nah, fa'il tidak boleh dibuang. Kalau dibuang, nanti menjadi apa? Pembahasan tentang naibul fa'il. Ya. Kalau ada fa'il, tidak boleh ada naibul fa'il. Akhirnya? Sudah. Contoh, sekarang sami'an nasul adhana, diberi tanda centang. Benar, ya. Sami'un nasul adhana, ini salah. Kecuali rupanya siapa ini? Akalun barogis membolehkan yang demikian. Fa'ilnya jamak, fi'ilnya dikasih tanda jamak. An-nasu sami'ul adhana. Kalau jumlah ismiahnya, an-nasu sami'ul adhana. An-nasu mubtada, sami'u, sami'a fi'il, wawu fa'il adhan, wafu bi'jumlah fi'il fa'il mafrih, fi ma'adrafin khobar. An-nasu sami'al adhan. Salah. Kenapa salah ini ya, Pak Lukman? Fi'ilnya itu mufrad, sedangkan fa'il yang dari mustatirnya itu jamak. Nah, jadi fa'il dari kami'u dengan mustatir jawazah tapi luar itu harusnya mufrad, tapi ini anak itu jamak. Paham, Abdullah. Paham tak penjelasannya belum masuk. An-nasu sami'al adhan. Salah karena fa'ilnya yang berupa dhamir mustatir kembali ke an-nasu. Nasu jamak. Maka harus jamak. Sami'u gitu ya. Karena fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Karena fa'ilnya berupa dhamir kalau mau dikembalikan ke an-nas tidak sesuai. Maka fa'ilnya harus dhamir baris. Sami'u. Qatalat at-thalibatu al-hayyata. Ini sahih. Qatalna at-thalibatu al-hayyata. Salah kenapa? Kalau fa'ilnya musanna atau jamak. Fa'ilnya tetap. Mufrad. Kecuali tadi. Lubangnya siapa? Kalunil barogis. At-thalibatu qatalna al-hayyata. Benar. At-thalibatu qatalat al-hayyata. Salah. Kenapa? Fa'ilnya mendahului fi'il. Baik. Atau kalau mau dibetulkan ya, qatalna tadi ya, dhamirnya tidak sesuai. Ta'u ta'anis harfun yadullu ala anna ma ba'da mu'annas. Harfu ta'anis itu adalah huruf yang menunjukkan bahwasanya apa yang salahnya mu'annas. Qatahtuhu dhamir ha yadullu ala al-mudhakkar. Qatahtuha dhamir ha yadullu ala al-mu'annas. Baik. Ta'nisul fa'il ini insyaallah kita pelajari pada pelajaran yang akan datang. Mulai asal kembali nanti siap-siap pertanyaan. Ta'nisul fa'il ya. Baik. Nak tapi warahmatullahi wabarakatuh.